Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Mana yang keburan dan sebagainya oleh Imam Al-Munawi dan Faidul Qadir, demikian pula penukilan dari Al-Qadhi Al-Baydawi rahimahullah, yang kemudian kata beliau rahimahullah, qultu wa hadzal ma'na qad ja'a an-nahyu as-sarihu anhu, dan makna ini, yaitu makna yang kedua, bahwa termasuk dalam menjadikan kuburan sebagai masjid adalah ketika seorang sholat menghadap kuburan, ya, menjadikan kuburan sebagai arah kiblatnya. Maka ini kata beliau telah disebutkan secara sharih larangan dari Nabi, di mana Rasulullah beliau bersabda, la tajlisu alal qubur wala tusallu ilaiha, janganlah kalian duduk di atas kuburan, dan jangan pula kalian sholat menghadap kuburan. Ya, hadis ini sahih dalam Sahih Muslim. Demikian pula yang lainnya, Al-Imam Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi. Ya, demikian pula Tuhawi dalam Syarhul Ma'ani, Al-Baihaqi, demikian pula Ahmad dari hadis Abu Marthad Al-Ghanawi radhiyallahu taala an. Naam. Sehingga di sini nampak jelas bagi kita bahwa Rasulullah melarang untuk kaum muslimin mereka duduk di atas kuburan. Ya, demikian pula salat menghadap kuburan, menjadikan kuburan sebagai arah kiblatnya. قال الشيخ علي القاري في المرقات معللا النهي. Sebutkan oleh beliau perkataan Ali Al-Qari rahimahullah dalam Mirqat, menjelaskan tentang sebab larangan tersebut. Kata beliau, yang terhikmahnya, lima fihi min at-ta'zim al-baligh ka'annahu min martabatil ma'bud. Kenapa kuburan itu ya dilarang untuk diduduki, bahkan kaum muslimin dilarang untuk sholat menghadap kuburan? Ya, karena ketika seorang sholat menghadap kuburan ini, ya, seakan-akan ada pengagungan yang berlebihan, pengagungan yang sempurna, ya, terhadap kuburan tersebut. Seakan-akan kuburan itu seperti, ya, sesuatu yang disembah, ya, kedudukannya dan derajatnya itu seperti yang disembah. Walau kana hadza ta'zimu haqiqatan lil qabri aw li sahibihi la kathara al mu'azzim. Dan kalau seandainya pengagungan tersebut itu hakikatnya diarahkan kepada kuburan itu sendiri atau kepada penghuninya, maka menyebabkan kufur orang yang mengagungkan kuburan itu. Nah, jadi kalau ada niatan, ada keyakinan dan tujuan bahwa kenapa dia sholat menghadap kuburan itu, karena dia mengagungkan, memuliakan yang dikubur, atau memuliakan dan mengagungkan kuburan itu sendiri, maka ini kufur. Nah, sehingga sangat berbahaya. Fatashabbuhu bihi makruh. Maka menyerupai perbuatan itu, ya, ini perkara yang dibenci, menunjukkan haramnya. Wa yanbaghi an takuna karahata tahrimin. Dan sepantasnya perbuatan tersebut itu diharamkan. Ya, wa fi ma'nah bal aula minhu al-janazah. Atau jenazah al-maudhu'ah, yakni fi qiblatil musallin. wa huwa mimma ibtuliya bihi ahli Makkah haitsu yad'una jinazata 'inda al-Ka'bah tsumma yastaqbiluna ilaiha. Dan termasuk dalam makna ini, yaitu salat menghadap kuburan, mirip kasusnya dan sama hukumnya, bahkan kata beliau bal aula, ya, lebih layak lagi untuk diharamkan perbuatannya, tidak boleh, yaitu ketika jenazah itu diletakkan di arah kiblat, ya, yang ini banyak menimpa, ya, penduduk Mekah tatkala mereka meletakkan jenazah di samping Ka'bah, yang kemudian mereka sholat menghadap jenazah tersebut. Ya, di sini Ali Al-Qari rahimahullah, ya, menyebutkan satu faedah bahwa larangan untuk, ya, sholat menghadap kuburan itu juga termasuk larangan untuk sholat menghadap jenazah. Ya, yaitu sholat wajib. Ya, selain sholat jenazah tentunya. Qultu, kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah, ya'ni fi sholatil fariidhah. Ya, maksudnya di sini adalah larangan untuk menghadap, ya, jenazah ketika sholat wajib. Nah, oleh karena itu sepatutnya ketika ada jenazah yang hendak disolati di masjid misalkan, ya, hendak dikebumikan, diantar ke kuburan, ya, kemudian bertepatan dengan tibanya waktu sholat, ya, dan kaum muslimin mereka melaksanakan sholat wajib terlebih dahulu, ya, misalkan zuhur, ya, ataupun asar misalkan. Nah, maka sebelum, ya, disolati, kaum muslimin mereka melaksanakan sholat zuhur misalkan. Maka jenazah itu tidak diperbolehkan untuk diletakkan di arah kiblat. Ya, namun hendaknya diletakkan di samping, ya, atau di belakang jamaah, di belakang makmum. Karena ini kata beliau termasuk yang dilarang. Ya. Wa hadza bala'un 'am qad ta'addahu ila biladi Syam wal Anadul wa ghairiha. Dan ini musibah yang menyeluruh, ya, terjadi hampir di beberapa tempat, bahkan sampai ke negeri Syam, demikian pula negeri-negeri yang lainnya. Wa qad waqafna mundu syahrin ala suratin syamsiyatin qabihatin jiddan tumathilu saffan minal musallin sajidina tijaha nu'ushin masfufatin amamahum fiha jusathun jama'atan minal atrak kanu matu gharqan fi bakhirah. Dan kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah, kami mendapati sebulan yang lalu sebuah foto suratun syamsiyah, foto yang sangat jelek, yang sangat buruk, yang menggambarkan, ya, sebagian kaum muslimin, ya, mereka jamaah bersaf-saf, mereka sujud menghadap keranda peti mati yang disusun di hadapan mereka, yang berisikan mayat atau jenazah, ya, dari beberapa orang yang mereka meninggal dikarenakan tenggelam pada peristiwa tenggelamnya sebuah kapal, ya, kapal penumpang yang memuat kaum muslimin, kemudian mereka meninggal lalu disolati, ya, secara bersama-sama. Namun di sini intinya adalah bukan masalah solat jenazah terhadap beberapa jenazah, tapi di sini kaum muslimin mereka melaksanakan solat yang wajib, ya, dalam kondisi jenazah itu diletakkan di depan mereka di arah kiblat. Ini termasuk yang dilarang. Wa bihadhihi al-munasabah nalfatu an-nadhara ila anna al-ghaliba min hadyihi alaihi salatu wassalam huwa as-salatu 'ala janaiz fil musalla kharij al-masjid. Maka dari sini kita sedikit menoleh, ya, kebanyakan dari petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu terkait dengan salat jenazah tata cara pelaksanaan salat jenazah, yaitu kebanyakan pelaksanaannya dilakukan di musola, di tanah lapang. Kenapa demikian? Ya, bukan di dalam masjid, bahkan di luar masjid. Ya, wala'alla min hikmati dzalik ib'adul musallin 'anil wuqu' fi mithli hadhihi al-mukhalafah allati nabaha 'alayha al-'allamatul qari rahimahullah. Barangkali di antara hikmahnya adalah dalam rangka untuk menjauhkan kaum muslimin untuk terjatuh ya dalam perbuatan tadi yang menyisihi ya syariat, seperti yang diingatkan oleh al-Imam Ali Al-Qari rahimahullah, yaitu salat menghadap jenazah. Ya. Nah, adapun salat wajib maka ya dilaksanakan di masjid. Adapun salat jenazah, kebanyakan dari praktek Rasulullah itu dikerjakan di musala, di tanah lapang. Apa tujuannya? Apa hikmahnya? Ini dalam rangka untuk menjauhkan kaum muslimin agar mereka tidak sholat menghadap jenazah, yaitu sholat wajib. Naam. Wa nahwu al-hadits sabiq ma rawa Tsabit al-Bunani rahimahullah an Anas radhiyallahu ta'ala an qala, dan semisal hadits yang telah lalu, yaitu hadits yang lain diriwayatkan oleh Tsabit al-Bunani rahimahullah, seorang tabi'in, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, kuntu salli qariban min qabrin, dahulu aku melaksanakan salat dekat dengan sebuah kuburan. Siapa ini? Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dahulu aku pernah salat ya dekat dengan sebuah kuburan. Fara'ani Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian tiba-tiba Umar bin Khattab melihatku. Ya. Faqala, kata Umar, al-qabr al-qabr. Kuburan-kuburan. Farafa'tu basari ila sama. Wa ana ahsibuhu yaqul al-qamar. Ya. Kemudian kata Anas, lalu aku pun mengangkat ya pandanganku ke arah langit, dan aku menyangka Umar bin Khattab mengatakan bulan-bulan, padahal kuburan-kuburan. Ya. Karena mirip kan? Al-Qabr, Al-Qabr. Ya, disangka oleh Anas, Al-Qamar. Maka beliau melihat ke atas. Disangkanya Umar mengatakan bulan-bulan, padahal kuburan. Artinya apa di sini? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengingatkan kepada Anas bin Malik bahwa beliau sholat di samping kuburan atau dekat dengan kuburan. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa masalah yang seperti ini sudah ma'ruf di kalangan para sahabat, bahwa termasuk bimbingan Rasulullah, ya, perintah Rasulullah yang sering Nabi ingatkan kepada para sahabat, yaitu larangan untuk sholat menghadap kuburan. Demikian pula sholat di samping kuburan atau di atas kuburan. Ya. Nah, baik. Ini terkait dengan makna yang kedua dari menjadikan kuburan sebagai masjid, ya, yaitu sholat menghadap kuburan. Kemudian, wa amma al-ma'na tsalits, adapun makna yang ketiga, yaitu apa? Membangun masjid di atas kuburan. Faqad qala bihi al-imam al-Bukhari rahimahullah. فإنه ترجم للحديث الأول بقوله باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. الإمام البخاري رحمه الله telah menyebutkan satu bab ya terkait dengan hadis yang pertama. Kata beliau, bab termasuk yang dilarang atau perkara yang dilarang, yang dibenci, adalah membangun masjid di atas kuburan. Membangun masjid di atas kuburan. Ittikhadul masajid alal kubur. Faqad asyara bidhalika ila anna an-nahya an ittikhadil qabri masjidan yalzamu minhu an-nahya an bina'in masjidi alaih. Maka dari sini beliau mengisyaratkan bahwa larangan untuk menjadikan kuburan itu sebagai masjid, itu melazimkan adanya larangan untuk membangun masjid di atasnya. Ya. Wa hadza amrun wadihun. Dan ini perkara yang sangat amat gamblang, jelas ya. Rasulullah melarang untuk menjadikan kuburan sebagai masjid, berarti sekaligus larangan untuk membangun masjid di atas kuburan. Faqad sarraha bihil Munawi kama sabaqa anifan wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi syarh al-hadis. Yang kemudian Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan ketika menerangkan hadis tersebut, qala al-Kirmani rahimahullah, berkata Imam al-Kirmani, mafadul hadis man'u ittikhadz al-qabr masjidan. Faedah dari hadis tersebut adalah larangan untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Wa madlulu tarjamati ittikhadul masjidi 'alal qabri. Dan termasuk kandungan dari bab yang disebut Imam Al-Bukhari adalah menjadikan masjid atau mendirikan masjid di atas kuburan. Artinya termasuk perkara yang dilarang pula. Wa mafhumuhuma mutaghayyir, meskipun pemahaman dari dua ungkapan tadi itu berbeda. Wa yujabu bi annahuma mutalaziman, meskipun keduanya ini saling melazimkan. Wa in taghayyar, meskipun dua ungkapan tadi berbeda, tapi mafhumnya sama. Ya. Nah, bahwa ketika Rasulullah mengecam perbuatan al-Yahud, demikian pula an-Nasara, ya, bahkan mengutuk, bahkan melaknat mereka. Allah melaknat mereka. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan ya nabi-nabi mereka sebagai masjid. Maka ini mengandung dua makna. Ya, apakah menjadikan kuburan itu sebagai masjid, jadi membangun masjid di atas kuburan? Ya. Nah, atau menguburkan seseorang di dalam masjid. Sama. Ya, hadzal ma'na huwa alladhi asharat ilayhi sayyidatu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha biqaulha fi akhir alhadits alawwal. Dan inilah makna yang diisyaratkan oleh Ummu Abdullah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, dengan perkataan beliau di akhir hadis yang pertama, ya, tentang peristiwa wafatnya Rasulullah. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, falaula dzaaka ubriza qabruh ghaira anna khushiya ayyutakhadha masjidan. Kalau bukan karena kekhawatiran kuburan Nabi akan dikeramatkan, maka sungguh kuburan beliau akan ditampakkan. Ya. Akan tetapi beliau mengkhawatirkan kuburan beliau akan dijadikan sebagai masjid. Nah, jelas insyaallah. Ya. Idzil ma'na falaula dzaaka al-la'nu alladhi istahaqqahu al-yahud wa an-nasara bisabab ittikhadhihim al-qubur masajid al-mustalzim bina'an 'alayha la ja'ala qabrahu alayhi salatu wassalam fi ardin barizatin makshufah. Ya, di mana maknanya bahwa kalau bukan karena ya adanya laknat yang diberikan oleh Allah kepada al-Yahud, demikian pula Nasara, dikarenakan mereka telah menjadikan ya kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah mereka, sehingga melazimkan mereka membangun tempat ibadah di atas kuburan nabi mereka, ya, kalau bukan karena kekhawatiran itu, ya, maka sungguh kuburan nabi akan ya diletakkan di tempat yang terbuka, ya, yang terlihat oleh manusia. Walakin sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in lam yaf'alu dhalik. Akan tetapi para sahabat sepakat, ya, mereka tidak melakukan hal itu. Faham semuanya, ya, seperti yang disebutkan di awal bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengingatkan kepada para sahabat yang lain yang mungkin lupa, ya, atau mungkin ada yang belum tahu, ya, Nabi ingatkan ketika mereka sebagian mengusulkan, kita kuburkan saja ya Rasulullah di tempat biasa beliau salat. Ya, sebagian mengusulkan dikuburkan saja di Waqi'. Ya. dan usulan-usulan yang lainnya. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala meluruskan, ya, dan beliau memiliki hujah yang sangat kuat. Bagaimana Rasulullah mengulang-ulang, bahkan sebelum beliau wafat, beliau ingatkan lagi tentang laknat dan kutukan Allah kepada al-Yahud wa Nasara karena kelancangan mereka, ya, sikap yang berlebihan yang mereka lakukan ketika menyikapi kuburan, ya, nabi-nabi mereka. Mereka jadikan sebagai tempat ibadah mereka. Khasyata ayyubna alaihi masjidun min ba'di man yati ba'dahum fatashmaluhumul la'nah. Ya, karena adanya kekhawatiran akan dibangun di atas kuburan Nabi masjid yang mungkin akan dilakukan oleh sebagian, ya, kaum muslimin yang datang kemudian. Ya. Nah, mungkin para sahabat enggak, karena mereka, ya, ngerti dan faham, mantap tauhidnya, kuat imannya, enggak mungkin. Tapi setelah generasi para sahabat, apakah ada jaminan, ya, dalam kondisi seperti yang Nabi gambarkan bahwa semakin jauh dari zaman nubuwah, semakin dekat dengan hari kiamat, itu semakin jauh dari ilmu, ilmu semakin dilupakan, ya, sehingga sangat besar kemungkinan apabila ini dibiarkan menjerumuskan kaum muslimin ke dalam lembah kesyirikan, sehingga akhirnya apa? Mereka mendapatkan laknat. Naam. Wa yu'ayyidu hadha marwa Ibnu Sa'd bi sanadin sahih 'anil Hasan Al-Basri rahimahullah. Dan dikuatkan lagi hal ini dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Ibnu Sa'd dengan sanad yang sahih dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Qala, kata beliau, i'tamaru, i'tashawaru, para sahabat mereka bermusyawarah, ayadfanuhu alaihi salatu wassalam fil masjid, ya, untuk menguburkan jenazah Rasulullah di masjid. Mereka bermusyawarah ketika Nabi wafat, ya, di mana akan dikuburkan. Faqalat Aisyah, maka Aisyah pun mengatakan, inna Rasulullah kana wadi'an ra'sahu fi hijri. Sesungguhnya Rasulullah sebelum wafat, ya, beliau telah meletakkan kepalanya di atas pangkuanku. Idh qala, di mana beliau mengatakan, qatalallahu aqwaman ittakhadhu quburan anbiyaihim masajid. Allah memerangi, ya, satu kaum yang mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nah, ini yang mengatakan ahlul bait, ya, sahibatu Rasulullah alaihi salatu wassalam, istri Nabi yang tahu persis apa yang Nabi ucapkan di rumah beliau, bahkan di pangkuan beliau sendiri, Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, bukan katanya dan katanya, bukan kata orang, tapi langsung didengarkan oleh Aisyah langsung, ya, dengan telinganya, ya, dari lisan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, wastama ra'yuhum ayadfanu haitsu qubida fi baiti Aisyah, yang kemudian para sahabat sepakat, ya, pendapat mereka untuk menguburkan jenazah Rasulullah, ya, di tempat beliau wafat, yaitu di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam. Maka kata Imam Al-Albani rahimahullah, fa hadhihi riwayatu ala irsaliha tadullu ala amrayn itsnain. Maka riwayat ini, yaitu riwayat Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, meskipun statusnya itu hadis mursal, tabi'in menceritakan, ya, dari Aisyah, ya, bahwa riwayat tersebut menunjukkan dua hal penting. Ahaduhuma, yang pertama, anna sayyidata Aisyah radhiyallahu taala anha fahimat min al-ittikhad al-madhkur fi al-hadith annahu yashmalu al-masjid alladhi qad yadkhulu aw qad yudkhalu fihi al-qabr. Ya. Bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha telah memahami bahwa di antara makna menjadikan kuburan sebagai masjid itu adalah masjid yang dimasukkan ke dalamnya kuburan. Ya, jadi ada masjid. Ya, masjid sudah ada duluan. Kemudian ada yang dikuburkan. Ya. Ada yang dikuburkan. Di mana dikuburkan? Di dalam masjid atau di area masjid. Kalau bukan di dalam ruangannya, tapi di area masjidnya. Wa bil ukhra ayashmal al masjid alladhi buniya 'ala al qabr. Dan makna yang lain juga, ya, mencakup masjid yang dibangun di atas kuburan. Nah, jadi mencakup dua makna tadi, ya. Yang pertama apa? Yaitu menguburkan seseorang di dalam masjid atau di area masjid. Yang kedua, membangun masjid di atas kuburan. Berarti yang pertama masjid dahulu, setelah itu ada kuburan. Makna yang kedua, ya, kuburan dahulu, kemudian baru ada masjid. Keduanya terlarang, karena masjid dan kuburan tidak mungkin terkumpulkan dalam satu tempat, harus dipisah. Al-thani, perkara yang kedua, anna sahabata aqarruha ala hadzal fahm. Para sahabat, mereka sepakat mengakui, menyetujui terhadap pemahaman ini. Walidzalika raja'u ila ra'yiha fadafanuhu alaihi salatu wassalam fi baitiha. Oleh karena itu, para sahabat, mereka menjadikan keputusan ketika mereka berselisih tentang di mana, ya, Nabi akan dikebumikan, maka mereka menjadikan sandarannya adalah pendapat Aisyah, ya, yaitu menguburkan jenazah Rasulullah di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ini, ya, kesimpulan yang beliau sebutkan terkait dengan riwayat Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, tentunya sebagai tambahan faedah, ya, dari apa yang kita sebutkan sebelumnya. Taib, sampai di sini insyaallah semoga bermanfaat. Dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.